Surat Paulus yang kedua ke Timotius, pasai sa. Timotius, anak ulun yang tercinta, ulun Paulus, lon tulis suratnyo ke gata dan mengharap semoga Allah Bapa dari Tuhan getanyo Isa Almasih geberi berkat, rahmat dan sejahtera atuh gata. Atuh kehendak poto Allah, ulun geangkat jir ke rasui Isa Almasih. Dan geyu pesampo ke hai udip yang ge pejanji le Allah. Udip nyan ta terimong sabab musaboh ngon Isa Almasih. Ulun melake cukup bak poto Allah yang lun layani ngon ati nurani yang glih. Lage yang ge pubut le inda tu ulun yuh masa ile. Ulun sabi lun lake terimong kasih uba Allah. Pajan mantong ulun ingat ke gata dalam doa. Bah ke uro menancit malam. Ulun teringat ubah hati kata yang sedih. Yang ke sabab ji. Ulun mengharap tak merumpok ngon kata. Mengat ulun bit-bit megembira. Ulun teringat ubah kepercayaan kata. Yang bibit sungguh ubah Almasih. Saban lagi kepercayaan. Nek kata Lois dan ma kata Enike. Dan ulun yakin. Kata pi iman yang lagi nyan. Sabab nyan. Ulun peringat kata. Kita tepe udip karunya yang geberi li Allah ubak gata bak wate ulun kebah jarolun atuh gata. Sabab roh Allah yang geberi ubak getanyo, kon ke roh yang tepe jut getanyo, jut ke temakut. Yang si benaji, roh Allah yang tepe jut getanyo, mutamah tega, penuh ngon kasih sayang dan hasil tapu tenro. Sabab nyan, baik ke male tak beri kesaksian ke hai Tuhan getanyo. Dan baik tema male ke hai ulun. Yang jipu tamong lam gelap sabab legop nyan. Yang sekebit ji. Bah ke gata ngon tenaga ni bak pota Allah. Musajan menderita le sabab habaget nyan. Allah gepu selamat getanyo. Dan getawuk getanyo. Mangat jut ke umat gop nyan kedro. Gop nyan gepubut lagi nyan. Kon dasai jih penyangka terpubut, tema rencana gopnyan dan rahmat gopnyan. Gopnyan geberi kegetanyo, rahmat gopnyan melalui Isa Almasih si golom dunyanyo gecipta. Dan jinonyo, Allah getunyuk rahmatnyan ubak getanyo, dengan jiteka raja yang bah selamat tanyo, Isa Almasih. Isa geputalu kuasa mati dan geba udip yang abadi melalui habagetnyan. Ketepu sampo habaget nyanku, Allah geangkat ulun jut kerasui dan gure. Nyanku sabab ji, ulun menderita le mandumnyo. Tema ulun tetap yakin, sabab ulun kutepu tat, so nyang ulun meiman. Ulun yakin bahwa penyangka gop nyan percaya ubak ulun, gop nyan pi hasil gejagat truk bak uro pagi. Setot ke ngon bit-bit ajaran yang betul, nyangka ulun beri nibak gata. Dan bah ke gata, tetap tamu mat, nibak iman dan kasih nyangka jir ke hak milik getanyo, sebab mutaboh ngon Isa Almasih. Ngon getulung leh roh Allah, nyang udip lam tubuh getanyo. Bah ke gata tajaga beget-get, hai-hai nyang muyum, nyangka terpercaya ubak gata. Gata tak tepe, bahwa ban mandum ureng yang na di wilayah Asia kaji tinggai ulun. Menancit ngon Figelus dan Hermogenes kaji tinggai ulun. Tema keluarga Onesiphorus kana padup go ji pemangat atelun. Semoga Tuhan gebalah kasih sayang ge atuh awaknya. Bakuh ulun na lam gelap. Onesiphorus hana male ngon keadaan ulunnya. Menantru uroma jihnyan laju ji usaha, jimita ulun, sampoh jihnyan merumpok ngon ulun. Dan, ngata tatupu, di Efesus jihnyan jahe tak-tak kaji tulung lun. Semoga Tuhan getanyo kasih sayang ke jihnyan, bak uro Tuhan gepu sidang ban mandum umat manusia.